Pero hindi man puno. Macam karangan pelo. Gracias. Lama Kumukusahan pas itu orang semua. sini. Iya gitu sah. Temen lu, temen lu nih. Ya Allah. Lu sih berkokok ku budi kena indra dengan dia kini. Nanti. Iki berkokok utuh. Coba tu bumi itu. Iya lembong tu. Siapa? Kok kudu iki ndrai. Gitu. Iya nek iya. Iki lho Indra. Omongin kokok lho. Indra nek iki. Iya. Iki iki Indra iki. Iki iki Indra iki. Udah rame-rame kayak ngono kan, lho. Kayak ngene iki. Diumutu yang kau buat di bukuku. Tak ada tulisan untuk padang tu. Kau main kelan, kau kelan. Kalau urung kata, kata. Kelan. Macam motoran kan, kau tahu. Okay, wong ni. Kokok kudu gak pakai celana ni. Bubu ni ni ke sini. Nyanyi. Ini biasa. Wahyu lagi. Kumkum yang gerantuk kuih. Malik pointer, Malik pointer. Hukum kau selamat ya mas, bagi Pak Salim Arifin selamat. Bu tolong, ini Gusti Allah tapi lewat pantai. Ya aku ini, dah botol lah lebih. Kira, kira meja ini. Aku kok semang ini dulu, belajar kuwi. Tipe ini cek main tuh. Mesti patah ini si tipe termenes, si tinggal turu kayak sing bayar lampu iku nutok ae. Ngombong. Orang di telok, Bok kok kono nih keramanya itu kono nih kira tamu kono nih. Iku itu Indra apa coba? Iki Indra ini. Oke. Keren lah. Masih yo mang ora tau kaya opo-opo aku. Kok ape kok sewek, ape wek muka ape aku ora ndek muka opo. ape. Kok aku mendino dikon ngluwayani kon. Ora mendino. Warang kon sempo warang ra enek apa-apane. Mbo warang tak ikono atuh. PN kabeh. Tak ngale PN kabeh. Nengali yo. Kita malah keliru. Gak ketok lo marak ni aku ini. Nek kau cuma tuan ketok, kerja nak kau cuma tuku. Nek ngarepe belajar sinau warani. Paten ono dhisik lampu-lampune iku lho, kok ora nemen iki. Nek salah dhisik kono no. Ngene angen anakku kok sumampluk tenan. Kiriman. Aku lu tak belajar iki lho sore siso to sampe tak warai. Nyentang nyok. Ini radio mas. Radio. Apa yang dikelai? Radio. Apa itu?